apa yang Allah sebutkan jalan-jalannya dalam Al-Quran. Yajma'u bainat targhib wa tarhib. Yang mana dalam Al-Quran, barakallahu fikum, di antara isinya, kandungannya, menggabungkan antara harapan kepada Allah dan takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Jadi sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk cemas, khawatir ibadahnya tidak diterima. Dengan itu dia berharap hanya kepada Allah supaya ibadahnya diterima, supaya mendapatkan pahala. Dan dengan itu juga wajib bagi orang yang beriman mengiringi amalan-amalannya dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan siksanya. Itu yang disebut dengan targhib wa tarhib. Mengharap surga, mengharap pahala, dan takut akan neraka Allah, takut akan azabnya dan ancamannya. Kalau seseorang hanya memperbesar harapan kepada Allah namun lupa dengan ancaman Allah, maka dia akan lalai, akan terlena dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan nikmat, susah untuk bersyukur, akan banyak lalainya. Demikian pula barakallahu fikum, kalau orang itu dalam hidupnya memperbanyak rasa takutnya kepada Allah dan bahkan bisa dikatakan tidak memiliki harapan kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, bahwasanya Allah bisa memberikan pahala, dia hanya memperbesar rasa takutnya, maka dia akan bisa menjadi orang khawarij, sehingga dia mudah berputus asa dan mudah mengkafirkan orang lain, yang seakan-akan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan dosa besar. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, antara targhib dan tarhib, mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah, barakallahu fikum, itu dia posisikan seperti seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Kalau hilang salah satunya, entah itu targhib atau tarhibnya, maka burung tersebut akan jatuh dan tidak akan sampai kepada tujuan. Barakallahu. Liyakunul abdu raghiban rahiban khaifan rajian. Supaya seorang hamba menjadi orang yang berharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Barakallahu. Jadi pada pertemuan kemarin sore, barakallahu, kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat ke-24 terkait balasan bagi orang kafir yang meragukan Al-Quran. Adapun sekarang barakakum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kabar gembira, balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Barakakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan berilah kabar gembira. Wahai Nabi, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-119, Allah menyebutkan bahwasanya di antara diutusnya Nabi adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Oleh karena itu, di antara kabar gembira yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umatnya adalah kabar gembira adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-119 Allah berfirman, Inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mengutusmu wahai Nabi bilhaq, dengan membawa al-haq, yakni ad-din, agama Islam. Basyiron, dan memberikan kabar gembira, yakni kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh untuk mendapatkan surga beserta fasilitas yang ada di dalamnya. Wa nadhira, dan kami telah mengutus engkau wahai Nabi sebagai nadhir, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang, yang menyimpang. Mereka diancam dengan neraka apabila tidak mau beriman dan beramal soleh. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Nabi tidak ditanya tentang penduduk neraka jahim, kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka jahim, kenapa mereka bisa kafir. Nabi tidak ditanya itu karena nafsi-nafsi, dan Nabi hanya diperintah untuk menyampaikan. Adapun umat manusia menerima atau tidak, itu urusan mereka. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya untuk mereka orang yang beriman dan beramal soleh, surga yang mengalir di dalam atau di bawahnya sungai-sungai yang ada. Kabar gembira ini diberikan kepada orang yang beriman, yakni barakafikum, orang yang beriman adalah orang yang meyakini dalam hati terhadap semua keimanan yang ada, mengucapkan dengan lisannya dari amalan-amalan yang wajib atau sunnah, dari amalan-amalan lisan, termasuk padanya syahadat bagi orang yang masuk Islam, tidak boleh dalam hati. Barakallahu. Wal amal bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tiga syarat ini. Orang dikatakan beriman apabila dia beriman dalam hatinya, beriman dengan lisannya, dan dia beriman dengan mengerjakan amal soleh. Mengaku beriman tapi tidak pernah sholat, barakallahu fikum, maka dia bukan orang yang beriman. Dan beramal soleh dikatakan amal soleh apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, tidak tercampuri dengan kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil, riya, sum'ah, Dan syarat yang kedua adalah mencontoh Nabi dalam amalan tersebut. Baru ini dikatakan amalan soleh. Kalau hilang salah satunya, tidak ikhlas tapi di atas sunnah, atau dia ikhlas tapi tidak di atas sunnah, maka amalannya amalun mardud, amalan yang tertolak. Barakallahu'alaikum. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mana di surga tersebut, barakah fikum, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang ada. Kullama rusiku minha min samarati rizqan lakum, atau rizqo, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali ketika di surga mereka diberi rizki, diberi buah-buahan, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah buah yang dulu tatkala di dunia pernah diberikan kepada kami. Padahal beda, boleh warna, rupa, nama sama, tapi rasanya berbeda. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka telah diberi di dalam surga tersebut buah-buahan yang serupa dengan yang dulu pernah mereka makan. Walahum fiha aswajum mutahharah, dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan, yang suci, yakni bidadari-bidadari surga. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka, di dalam surga. Barakallahu. Tayyib, sekarang kita masuk pada tafsirnya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, barakallahu, wa akhbaro atau wa akhbir ayyuhar rasul ahlal iman wal amali soleh khabaron yamla'uhum sururon, wa akhbir ayyuhar rasul, dan kabarkanlah, beritakanlah wahai rasul, ahlal iman kepada orang yang beriman, wal amali soleh dan kepada orang yang beramal soleh, khabaron sebuah berita, sebuah kabar, yamla'uhum sururon, yang mana kabar tersebut bisa membuat mereka sangat gembira. Yang kesenangannya itu akan memenuhi diri mereka, sangat gembira. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang merasa gembira dan tidak mau kehilangan. Orang kafir tidak merasa gembira, biasa-biasa saja. Ya, sebagaimana ketika mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ancamannya, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hati mereka telah mati. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama saja wahai Nabi, engkau beri peringatan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Tidak percaya dengan Al-Quran. Masa surga ada, masa neraka ada. Yang mereka tahu, kalau sudah mati, tidak bisa dibangkitkan lagi. Barakallahu. Oleh karena itu, yang bisa merasakan kesenangan dengan adanya berita gembira ini hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu Allah menyatakan wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wahai Nabi, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nabi tidak mengatakan kepada Allah tidak menyatakan wabashshirin nas, berilah kabar gembira kepada seluruh manusia. Karena tidak seluruh manusia itu beriman dan beramal soleh. Ada yang kafir. Maka tidak bermanfaat kabar gembira bagi orang kafir. Oleh karena itu Allah mengkhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa barakatikum kabar gembira yang Allah berikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25 ini? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tafsirnya bi annalahum fil akhirah hadaiq ajibah. Bahwasanya untuk mereka orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti, tatkala mereka masuk ke dalam surga, hadaiq ajibah, kebun yang menakjubkan. Kebun yang menyenangkan. Seperti apa kebunnya barakallahu? Ya. Disebutkan ikhwani wa fadhilah rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Sifatul Jannah karya Al-Imam Ibn Abi Dunya, yang artinya barakafikum bahwasanya seorang tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah, beliau adalah murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan tanah yang ada di surga terbuat dari perak. Ya mungkin serbuk-serbuk perak. Debu-debunya terbuat dari minyak kasturi. Dan batang-batang yang ada di pohon-pohon tersebut terbuat dari emas dan perak. Kemudian dahan-dahan serta ranting-rantingnya terbuat dari zamrud. Ya. Dan juga terbuat dari yakut, yakut. Dan terbuat dari perak. Barakallahu. Kemudian di bawah kebun-kebun tersebut tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai yang ada. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15 bahwasanya di surga itu ada 4 sungai. Muhammad sudah selesai hafalan surat Ahmad, surat Muhammad sudah selesai. Di dalam surat Muhammad ayat ke-15 barakamikum Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga barakahikum padanya ada sungai yang mana sungai tersebut adalah air tawar, ghairi asin, yang tidak berubah bau dan warnanya serta rasanya. Beda dengan yang ada di dunia. Bening-bening lama-lama lumutan. Lama-lama berubah warnanya. Barakallahu. Dan rasanya biasa. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di surga ada sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan pernah berubah rasanya. Tidak basi. Beda dengan air susu yang ada di dunia, susu sapi, susu unta, susu kambing. Ya. Tidak tahan lama dan akan berubah rasanya, juga warnanya, baunya. Sementara di surga tidak. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan di surga juga ada sungai yang terbuat dari khamr. Namun khamrnya ini tidak memabukkan. Ladzatil lisyaribin, justru membuat nikmat bagi orang yang meminumnya. Bukan seperti toa, toa itu bau. Barakallahu fikum. Wa anharum min asali musaffa, dan di surga itu barakallahu fikum ada sungai-sungai yang sungai tersebut airnya adalah air madu dari madu yang tersaring dan rasanya tidak seperti di dunia. Kalau kita minum minuman terenak di dunia, paling polnya hanya di tenggorokan, sudah hilang rasanya. Melewati tenggorokan tidak ada rasanya. Apalagi kalau keluar bau. Beda. Kalau di surga la yabulun, kata Nabi. Penghuni surga itu tidak buang air kecil. Ketika minum, ketika makan, rasanya tidak hanya di tenggorokan, terus sampai perut itu terasa. Masya Allah. Umurnya sebaya semua. Pak Safari sama Abu Fadilah besok umurnya sama. Tidak ada lagi kakak adik, sama umurnya. Ya, Abu Farouk sama saya, kalau sama-sama masuk surga, semoga semuanya di sini masuk surga, amin. Ya, sama umurnya. Ya, tidak ada lagi panggil Pak, tidak ada lagi panggil Ustaz. Sama semuanya. Ini kalau masuk surga. Makanya banyak-banyak berdoa. Barakallahu fikum. Walahum fiha min kulli samarat, dan bagi mereka penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, semua buah-buahan boleh mereka nikmati. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan bagi mereka ampunan dari Rabb mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tajri al-anhar tahta qusuriha. Sebutkan dalam tafsir. Sungai-sungai yang ada di surga. Mengalir di bawah istana-istana kusuriha al-aliyah, istana-istana yang tinggi atau rumah-rumah yang tinggi. Barakallahu. Di antara barakallahu amalan-amalan yang membuat seseorang dibangunkan istana atau rumah di surga, barakafikum, diantaranya adalah ya mereka-mereka yang meninggalkan berbohong walaupun bercanda. Kemudian mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Dan mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Beda antara debat, kusir, walaupun dia benar, dengan menjelaskan, mematahkan argumen. Itu beda. Berdebat itu diperbolehkan dengan syarat sama-sama mencari kebenaran. Maka yang kalah hujahnya, dalilnya, yang nampak kebenaran bagi dia, maka yang telah nampak kebenaran, yang merasa salah harus mengikuti kebenaran. Itulah yang diperbolehkan. Tapi kalau perdebatannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan pendapatnya, tidak mau tahu dalil, maka ini yang diharamkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Usamah, Nabi bersabda, ana ja'imu baitin fi rabadil jannah. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga, liman tarakal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, dan aku menjamin bagi seseorang yang meninggalkan ucapan dusta walaupun dia bergurau, dia akan mendapatkan istana atau rumah di tengah-tengah surga. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin orang tersebut mendapatkan istana atau rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Mereka yang bagus akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah ini yang terpenting. Kalau akhlak kepada Allah itu tidak bagus, maka akhlak yang lainnya tidak bermanfaat. Akhlak kepada Allah berarti dia beriman dan beramal soleh, bertauhid dan meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya. Kemudian akhlak kepada hamba-hamba Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada sama muslim, kepada tetangga, kepada pemerintah, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam sekitar, maka dia berakhlak mulia, maka Allah, Nabi menjamin bagi dia akan mendapatkan surga barakah hukum di tempat yang paling tinggi yang ada di surga. Akan mendapatkan kusur atau baitun, rumah atau istana. Kita imani memang demikian adanya. Namun untuk mendapatkannya harus melewati amalan tersebut yang tidak mudah. Barakah hukum. Wa asjarin atau wa asjariha adzalilah, dan bagi orang yang beriman akan mendapatkan kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mana sungai tersebut juga mengalir, ya, yang di atasnya adalah istana-istana dan juga pohon-pohon yang menaunginya. Disebutkan dalam hadis, di antara pohon yang ada di surga, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, inna fil jannah lasajaratun atau lasajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanatin la yaqta'uha. Yang artinya, inna fil jannah lasajarah, sungguh di dalam surga itu ada sebuah pohon. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanah, yang mana jarak naungannya, kalau seandainya ada orang yang menempuh perjalanan selama 100 tahun dengan menggunakan atau mengendarai kuda, la yabata'uha, maka naungannya itu tidak bisa mereka lampaui. Alias dia akan terus selama 100 tahun itu berada dalam naungan pohon tersebut. Berarti sangat besar. Karena memang surga itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Sementara kita seberapa? Ya, barakallahu. Ini diantara barakahikum sifat-sifat kebun yang menakjubkan. Sudah kebunnya, batang-batangnya terbuat dari emas dan perak, tanahnya terbuat dari perak, barakahikum dan lain-lain. Ya, maka kita imani barakahikum. Ternyata ada juga di kebun-kebun surga tersebut, istana-istana, rumah-rumah, dan juga pepohonan-pepohonan yang menaungi. Dan juga perkawikum, pepohonan-pepohonan tersebut ada juga tanaman-tanaman buah. Ya. Di antara fasilitas yang didapat oleh orang yang beriman dan beramal soleh, kullama razaqahumullahu fiha nau'an minal faqihatil ladzati qalu qad razaqana Allahu hadzan naw'a min qabl. Setiap kali Allah memberikan rizki kepada mereka tatkala mereka di dalam surga, di kebun-kebun surga, satu jenis dari buah yang sangat lezat dari buah-buahan surga, qalu, penghuni surga mengatakan, sungguh dulu tatkala di dunia kami juga pernah diberikan buah yang semisal dengan ini. Ini ketika mereka melihat. Namun ketika mereka merasakan, fa'idza zaquhu, tatkala mereka merasakan memakannya, wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi waladzatihi, ternyata mereka mendapati ya rasa yang lain di luar dugaan mereka, ya, pada rasa dan kelezatannya. Beda barakallahu. Di dunia saja, ya, di dunia saja antara buah mana lagi, yakni mangga mana lagi dengan mangga selain mana lagi, karena tidak mana lagi, ya, itu saja beda manisnya. Demikian pula kurma, kurma sukari, ya, kurma pilihan dengan kurma yang biasa-biasa itu berbeda. Walaupun namanya sama, tapi rasanya berbeda. Apalagi barakakum, di surga nanti, walaupun nanti ada buah-buahan yang sama bentuknya dan namanya tatkala di dunia, namun rasanya beda. Wa in tasabaha ma'a sabiqihi fil laun wal manzar wal ismi, walaupun pada warna buah tersebut, pada bentuk buah tersebut dan nama buah tersebut itu sama seperti di dunia, namun mereka mendapati rasanya berbeda. Barakallahu. Tentu kita silahkan berangan-angan membayangkan, ya, tapi tidak akan sampai seperti hakikatnya yang sesungguhnya. Ya. Barakallahu. Kemudian di antara fasilitas surga yang itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dan beramal soleh, walahum fiha azwajum mutahhar, dan bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, di dalam surga mereka mendapatkan istri-istri yang suci, yakni walahum fil jannati zaujatun mutahharatun min kulli alwani danas alhissi kalbaul walhaid walma'nawi kalkadib wasu'il khuluq. Dan bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh yang masuk ke dalam surga, di dalam surga mereka mendapatkan istri bidadari-bidadari, yang mana bidadari-bidadari tersebut suci, bersih dari segala warna kotoran yang nampak, kalbaul, seperti kotoran najis air kencing, wal haid, atau kotoran yang najis berupa darah haid. Barakallahu. Dan secara globalnya bagi penghuni surga, sebutkan dalam hadis Nabi bersabda, la yabulun, mereka penghuni surga tidak buang air kecil, wala yatagawwatun, dan mereka tidak buang air besar, wala yatgulun, dan mereka tidak membuang, tidak meludah, wala yamtakhitun, dan mereka tidak buang ingus. Barakallahu. Walaupun makan sepuas-puasnya, ya, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Keringat mereka tidak bau, semakin hari semakin wangi. Ya, semakin hari semakin wangi. Ini penghuni surga. Barakallahu. Demikian pula wanita-wanita yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri-istri orang yang beriman dari kalangan bidadari-bidadari surga. Adapun istri-istrinya di dunia apabila masuk surga, maka dia menjadi pemimpin bidadari yang melayani suaminya. Barakallahu. Apakah seorang istri mendapatkan bidadara? Ya, suaminya itu. Kalau ternyata masuk ke dalam surga. Kalau ternyata suaminya itu adalah orang kafir, sementara istrinya masuk ke dalam surga, maka barakahikum, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan pasangannya juga. Barakahikum. Dan bidadari-bidadari surga, mereka bersih dari kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, seperti berdusta, atau kotoran-kotoran yang berupa sifat-sifat akhlak-akhlak yang jelek, seperti dendam, iri, hasad, ya, dan lain-lain. Barakallahu. Wahum fil jannah wa na'imiha da'imun, dan mereka di dalam surga dan di dalam kenikmatan-kenikmatan surga mereka terus-menerus kekal di dalamnya, akan mendapatkannya. Wala yamutuna fiha wala yakhrujuna minha, dan mereka di dalam surga tidak akan mati dan tidak akan keluar dari surga. Kenapa? Dikarenakan al-maut yang namanya al-maut, kematian sudah disembelih. Kalau kematian tidak disembelih, akan ada kematian di surga dan akan ada kematian di neraka, sehingga tidak kekal pada masing-masing dua tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis barakallahu fikum terkait al-maut yang disembelih. Dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi bersabda, yu'ta bil maut kahai'ati kabshin amlah. Pada hari kiamat nanti, al-maut, kematian, akan didatangkan dalam bentuk kambing yang berbulu hitam dan putih. Fayunadi munadin, lalu ada orang yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai kalian penghuni surga. Ini al-maut, kematian ini yang Allah datangkan dalam bentuk kambing berwarna hitam putih, itu setelah penghuni surga semuanya masuk ke dalam surga, entah itu dari awal sudah di surga atau bagi mereka yang masuk neraka dulu kemudian diangkat masuk ke surga. Dan ketika sudah ahli neraka, sudah di neraka, tidak ada lagi yang sebelumnya masuk neraka kemudian diangkat di surga. Sudah keputusan terakhir sebelum adanya kekekalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan al-maut dalam bentuk kabsin amlah, kambing yang berwarna hitam dan putih. Kemudian ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayasra'ibun wayandurun, maka penghuni surga pun melongok, menengok dan melihat kepada penyeru tersebut. Fayakun, maka orang yang menyeru tersebut atau yang menyeru tersebut mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian wahai penghuni surga kenal apa ini? Fayakulun, maka mereka mengatakan, iya, na'am, kami kenal, hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua penghuni surga melihat al-maut dalam bentuk kambing berwarna hitam putih tersebut. Thumma yunadi, kemudian setelah mengajak bicara ahlul jannah, mengajak bicara ahlun nar. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Fayasra'ibun wayandurun, lalu penghuni neraka tersebut pun melongok, menengok dan melihat. Barakafikum, fayakul, maka yang menyeru tadi mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian kenal apa ini? Fayakulun, maka mereka mengatakan, na'am hadzal maut, ya kami kenal, itu adalah al-maut. Wa kullukum qad ra'ahu, dan semua penghuni neraka yang ada dalam neraka melihat al-maut tersebut. Fayadbahu, kemudian al-maut tersebut disembelih, diperlihatkan kepada seluruh penghuni surga dan penghuni neraka. Summa yakul, kemudian penyeru tadi mengatakan, ya ahlan nar, khuludun fala maut, atau ya ahlal jannah, khuludun fala maut, wahai penghuni surga, ketahuilah oleh kalian, karena al-maut ini sudah disembelih, maka ketahuilah oleh kalian semua, yang ada adalah kekekalan bagi kalian, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, ketahuilah oleh kalian, khuludun, kekekalan bagi kalian di neraka, fala maut, tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka barakah fikum disebutkan dalam hadis, maka penghuni surga gembira dengan sangat gembiranya, dan penghuni neraka menyesal dan sangat menyesal sehingga nangis darah. Barakah. Itu adalah titik terakhir. Maka ketika itu penghuni surga tidak akan keluar dari surga. Mereka kekal di dalamnya, dan penghuni neraka tidak akan keluar dari neraka, dan tidak ada lagi yang diangkat masuk ke dalam surga. Karena tinggal orang-orang kafir dan orang munafik. Adapun orang yang beriman yang sempat nyicip neraka dikarenakan dosanya tidak diampuni oleh Allah, lalu diangkat ke dalam surga dikarenakan masih ada secuil keimanan, maka itu terjadi sebelum al-maut disembelih. Kalau sudah disembelih, maka semuanya sudah berkomikum sempurna balasannya. Maka kita pertahankan keimanan kita, ya barakallahu'alaikum. Pertahankan keimanan kita. Tayyib ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang menginginkan kebun yang sangat menakjubkan, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala beserta segala fasilitasnya yang ada, dan masih banyak lagi barakallahu'alaikum sifat-sifat surga mungkin bisa dibaca dalam Al-Quran atau kitab-kitab para ulama. Barakallahu'alaikum. Ini semuanya mengajak kepada kita, ya, supaya kita beriman dan beramal soleh. Barakallahu'alaikum. Dan surga itu tidak bisa didapat dengan angan-angan, namun didapat dengan amalan, ya, iman dan amal soleh, ikhlas dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh ya, mungkin ini yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hifdzakumullah wa barakatuh.